Break sore ini dengan tema bahasan kita, apa sih bedanya leader sama entrepreneur. Nah, kalau Anda ingin join bertanya sama Bang Kavi, langsung deh telepon boleh di 0216339160, boleh juga bebas pulsa pakai 0810 Pas FM ya. Oke Bang, ini sama sudah mulai berdatangan juga di 0816924924, tapi ntar dulu deh. Tadi kan baru satu yang diomongin, leader itu punya jiwa visionaris dan entrepreneur itu enggak gitu, tapi menciptakan profit. Bukan, begini. Kalau leader yang hebat, yang bagus, itu biasanya dia fokusnya adalah di visionaris. Dia menjadi seorang visionaris dan fokusnya adalah di vision. Gitu loh. Tapi kalau seorang entrepreneur, ya banyak, tidak semua entrepreneur itu yang enggak visionaris, karena banyak juga entrepreneur itu yang visionaris gitu. Oh, oke. Okay. Tapi banyak juga entrepreneur itu yang tidak visionaris, tapi mereka fokusnya lebih kepada profit, lebih kepada ketekunan, lebih kepada bagaimana berjuang gitu loh. Intinya duit, how to make money ya. Yang berikutnya apa lagi, Bang? Beda tuh. Nah, begini. Yang kedua adalah biasanya pertanyaannya adalah gini. Kalau begitu, apakah seorang entrepreneur itu bahaya nggak sih kalau seorang entrepreneur itu tidak memiliki leadership? Bahaya nggak? Dan bahaya nggak kalau seorang leader itu tidak memiliki jiwa entrepreneurship? Oke. Okay? Nah, benar bahwa seorang leader yang tidak memiliki jiwa entrepreneurship dapat dikatakan cacat. Seorang entrepreneur yang tidak memiliki leadership dapat dikatakan juga cacat. Tapi kalau dilihat bahayanya, ya, seringkali itu lebih berbahaya leader yang tidak memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi kalau entrepreneur yang tidak memiliki jiwa leadership itu banyak sekali. Itulah yang menjadi kadang-kadang menjadi ciri dari sebuah perusahaan keluarga, karena perusahaannya kecil, nggak terlalu besar gitu loh, dan kemudian manajemennya one man show, kadang-kadang di situ leadership menjadi pertanyaan, karena seringkali leadership yang bagus mungkin nggak perlu hadir di situ, karena perusahaannya perusahaan keluarga kecil dan kebanyakan one man show. Oke, jadi sekali lagi Bang tadi, lebih bahaya kalau seorang leader yang tidak punya jiwa entrepreneur. Itu yang lebih berbahaya, karena kenyataannya di lapangan banyak sekali entrepreneur itu yang tidak memiliki jiwa leadership yang bagus. Dan kelihatannya memang kagak berbahaya karena perusahaannya mungkin kecil, perusahaan keluarga dan kemudian. Tapi emang ada juga gitu Bang yang dia seorang business owner, terus dia tidak punya jiwa leadership. Nah, nanti kepemimpinannya bisa goyah dong kalau dianya gak ada leadershipnya juga, Bang. Goyah itu kalau perusahaannya menjadi lebih besar. Itulah sebabnya maka di perusahaan yang sifatnya keluarga, yang paternalistik gitu loh, itu seringkali karena rasa hormat dan seterusnya, itu leadership tidak pernah tergoyahkan. Karena silsilah leadership itu kebanyakan seringkali diwariskan berdasarkan turunan darah, bukan turunan kompetensi. Gitu. Biasa, ini sebenarnya kalau dari di kabinet turunan partai. Iya, elah. Iya, ada jagonya Bang yang jadi menteri. Atau ada jago lu yang ada turun. Tapi ternyata banyak pengusaha yang pada lega loh Bang kalau yang ibu itu dipindah. Itu kan kata doang, hearsay. Oh gitu ya. Kita kan harus bedain lagi gitu loh. Ya udah, kita kembali lagi ya Bang. Tapi kan apa-apa masih lanjut. Oh iya, tapi kan harus kita akui leadershipnya ada atau entrepreneurship? Bukan, itu hebat loh. Loh, buktinya kementerian bisa dirubah. Iya. Iya kan, dari Kementerian Budaya dan Pariwisata menjadi Kementerian ESDM, energi sumber daya. Bukan, Kementerian dari pariwisata. Bukan kalau menterinya itu kan pindah, tapi kalau kementerian ini berubah loh. Kementerian Pariwisata, Budaya dan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apa hubungannya coba? Oh. Ya juga ya. Tapi gak apa-apa, memang di Indonesia kan serba ajaib bang. Iya. Makanya kasus break juga ajaib kan. Iya. Ya, sebenarnya aku pengen tahu nih bang, dari beda leader dan entrepreneur ada berapa emangnya? Sebenarnya perbedaannya ada banyak sekali atau ada enggak banyak? Perbedaannya sebenarnya fokusnya tadi cuma satu sebenarnya. Kalau leader itu lebih berfokus kepada visi, kalau entrepreneur itu lebih berfokus kepada profit. Apa idealnya bang? Apakah yang ideal tuh yang mana? Idealnya begini, idealnya adalah kalau dia seorang pemimpin perusahaan, ya seorang pemimpin perusahaan, katakanlah dia seorang profesional, dia udah pasti nggak bisa jiwa entrepreneurnya yang kuat dan jiwa leadershipnya yang lemah, nggak bisa itu, gitu loh. Karena dia profesional. Karena dia profesional, maka dia harus punya jiwa leadership yang kuat, tapi harapan kita dia punya naluri, insting entrepreneurship yang bagus. Oke. Kalau misalnya entrepreneur, kalau perusahaannya kecil, kadang-kadang dia kagak harus punya leadership. Uang yang diperintah istrinya kok, atau anak-anaknya, gitu kan? Jadi kagak perlu leadership dong, kagak perlu leadership yang bagus-bagus amat gitu loh. Oke. Selama yang penting entrepreneurship-nya jalan dengan baik, karena dia fokusnya adalah making profit gitu loh. Nah itulah sebabnya maka biasanya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan keluarga terutama, kalau dia udah berkembang menjadi sangat besar, besar, besar, besar, besar, besar, nah ketika dia banyak mendapatkan masalah, baru deh biasanya mereka keluarga tuh mundur, hanya menjadi pengawas, dan kemudian itu diserahkan, leadershipnya itu diserahkan kepada profesional. Oke, minta bisnis silahkan. Kira-kira Anda yang mana nih? Ayo, tadi yang idealnya aja sudah disebut Bang Kavi ya. Maunya semua poinnya plus di keduanya ini, tapi ya jarang-jarang juga bisa plus di dua-duanya ya. Silakan Anda yang ingin sharing bersama kita, boleh langsung kirim SMS aja di 0816-924-924 atau telepon kita di 633-9160 dan bebas pulsa di 0800-10 Pas FM bagi Anda di luar Jakarta.